Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dari mana? Wa in subiqat bi. Ya. Ini ya. Baik, barakallahu fik. Wa in subiqat bi ilmin. Al murad bil ilmi kullu lafdin dalin alal yakin. Itu setiap lafaz yang menunjukkan kepada makna yakin. Ini sudah dibaca ya. Wa illam yakun bi lafdi af ain lam mim. Walaupun itu bukan dengan lafaz ain lam mim, yaitu ilmun, alima dan seterusnya. Karo'a, semisal ro'a. Ro'a makna yakin. Tahakkoko, tabayyana. Ya. Baik. Ya, kemudian. Kata beliau. Wa dhanna. Dan juga masuk di sini dhanna yang musta'malan fil ilm. Ya, masuk juga dhanna tapi yang digunakan dalam ilmu. Ya, ke makna ilmu. Bukan makna dhan. Misal firman Allah, wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi. Ya. Perhatikan di surat ini, surah At-Taubah ayat ke 118, ini maknanya bukan mereka menyangka. Ya, bukan maknanya mereka menyangka, tapi mereka meyakini, mengetahui. Ya. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka mengetahui anna malamal ja'a, ya, anna malja'a lahum, anna malamal ja'a, dan mereka, ya, mengetahui, mereka sudah tahu, sudah ngerti mereka bahwasanya tidak ada malja' bagi mereka, ya, anna malja'a minallahi illa ilaih. Illa ilaihi. Ya, mereka sudah tahu bahwasanya tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kembali kepada-Nya. Tidak ada tempat berlindung untuk lari dari siksa Allah. Bukan mereka menyangka, di akhirat yakin semuanya. Paham enggak sini? Nah, ini berarti dhon digunakan sebagai makna alima. Ya, dhonna alima. Berarti dhonnu alimu. Zonu maknanya apa? Alimu. Ya. Maka zonu di sini bimakna yang yakin. Dan an, ya, mukhaffafatun min as-tsaqila wasmuha dhamir sya'an mahdhufun. Nah, ini dhamir sya'an mahdhufun ini sudah kita bahas sering. Wal jumlah ba'daha khabariyatun. Jumlah sertanya khabariyah, tanbihun. Al-ghalib umumnya ala anna al-mukhaffafah an takuna masbuqatan bi ilmin. Bahwasanya an mukhaffafah itu didahului oleh ilmu. Ya, oleh ilmin, kalimat ilmun, alima dan seterusnya. Wa min ghairil ghalib, namun yang tidak biasanya, ya, yang bukan umumnya, firman Allah, wa akhiru da'wahum anilhamdulillah. Ya, anilhamdulillah. Perhatikan, annya di situ mukhaffafatun. Ismuha dhamir sya'an mahdhuf. Ya, dia tidak didahului oleh ilmun. Ya. Tapi, wal jumlah ba'daha khabariyatun. Wa qawluhu fa in subiqat bi dhannin. Ya, fa wajhan. Nah, kalau didahului oleh dhann maka ada dua macam i'rab. Yang dimaksud dengan dhann kullu lafdin dhannin ala dhann. Setiap lafaz yang menunjukkan pada makna dhann, sawan kana bi lafdz dhann aw la. Apakah dengan lafaz dhanna atau yang lainnya atau bukan. Semisal hasiba, khala, za'ama, ini kan teman-temannya dhanna. Ya, wajhan ada dua macam i'rab. Ai jaza an takuna nasibatan wal fi'lu hina idin mansubun biha. Berarti annya boleh sebagai nasibah dan fi'il setelahnya mansub dengan an tersebut. Wa an takuna mukhaffafatan wal fi'lu hina idin marfu'un. Dan boleh juga annya tersebut an mukhaffafah berarti fi'il setelahnya marfu'. Ya. Litajarrudihi an nasibi wal jazim. Ya, karena terbebas dari amil nasab amil jazim. An yang tadi enggak dianggap an nasibah. Ya. Wasmuha dhamir sya'an. Isimnya dhamir sya'an mahdhufun wa jumlah ba'daha khabaruha. Jumlah setelahnya khabarnya. Ya, waqad ja'a bil wajhan wa hasibu alla takuna, muhasibu alla takuna, dijauhi oleh dhanna dan temannya. Ya. Ini bisa dibaca alla takuna takunu. Ya. Qara'a bi raf'i Abu Amr wal aqwal wal akhwan Hamzah wal Kasai. Ala ijra'i dhann. Ya, dibaca dengan rafa' alla takunu ya, Abu Amr dan dua bersaudara. Hamzah dan Kasai, yaitu dengan memberlakukan zon. Zon di sini maknanya husban, hasibu. Ya, diberlakukan zon majrolil. Ya, seperti pemberlakuan ilmu. Ya. Waqara Abi Nasbi al-Baqun, yang membaca dengan nasab yang lainnya. Ala ijra'il zon ala aslihi. Zon itu dianggap sebagai makna asalnya. Wa adamu tanzilihi manzilatal ilmi, dan tidak didudukkan pada kedudukan itu maknanya ilmu, tidak demikian. Ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullah taala, wasani lan, yang kedua lan, nahu lan nabra alaihi akibin, lan nabra alaihi akibin, lan harfu nasbin wa masdarin wa nafyin, afwan, dia bukan harfu masdarin, harfu nafyin wa nasbin wa mustaqbalin, nabraha fi mudari mansub biha, ya, akibin khabarnya. Ya, baca ni kok. Dah siap belum bacanya? Ayo baca. Hah? Lah. Gimana sih bacanya? Ulang. Dan? Nah. Mari bacanya apaan? Baik. Ya, lan dia harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Contoh lan akuma. Contoh lan akuma. Atau contoh dari musannif, lan nabra alaiya kifin. Maka dia lan tersebut fatantafi al-hadasa. Maka dia menafikan ya hadas, kejadian. Ya, misalkan lan apa namanya? Kejadian dan akuma dinafikan kiam. Dinafikan kiam. Ya, tidak ada yang berdiri. Aku tidak berdiri, dinafikan kiam. Masalan. Watan sibulafullah. Ya, dan dia menasabkan lafadznya. Dan akuma. Watakhtasu az-zaman bil mustaqbal. Nah, zamannya khusus dengan mustaqbal aja. Dan akuma, jadi yang akan datang, bukan saat ini. Apalagi yang lalu. Ba'da an kana muhtamalan, setelah sebelumnya dia ada kemungkinan lilhal saat ini, awil istiqbal, atau ada kemungkinan untuk saat akan datang. Ya. Wala taqtadi ta'yidan nafi. Dan ini tidak menunjukkan ya ta'bi dan nafi. Ya, selama-lamanya penafian. Ini sebagaimana di pelajaran akidah kita. Menjawab syubhat Mu'tazilah berdasarkan dari lantarani, wahai Musa engkau tidak akan melihatku pakai lan. Ya. Baik. Wala ta'kidahu, dan juga tidak menunjukkan bahwasanya ini penguatan penafiannya, khilafan liman zama dzalik. Ini berbeda dengan orang yang menyangka demikian. Wasani kai, yang berikutnya kedua kai. Al-masdariyatu wa hiya al-masbuqatu bil lam lafdan, yang didahului oleh lam likai. Nahu likai la ta'sau. Au taqdiran, atau lamnya itu ya dianggap aja ada. Jitu kai, aslinya likai. Tukrimani. Ya, fa in lam tuqaddir lam fa kai jarratun. Nah, kalau tidak ditakdirkan ada lamnya, ya. Lamnya itu tidak ditakdirkan dengan kai, maka kai adalah huruf jar. Wal fi'lu mansub bi an mutmaratan. Nah, fi'ilnya mana? Kayak tadi kai tukrimani, berarti kai an tukrimani. Ya. Ba'daha wujuban. Ngerti enggak sini? Nah, nanti takwil masdarnya itu yang menjadi isim majrur. Akrama yukrimuna apa? Ikram. Berarti jitu kai apa? Kai ikramika iyaya. Kai ikramika iyaya. Tayyib. Sudah? Baca sekarang. Ini di alajurnya udah. Ya kan? Apa lagi coba? Baca berikutnya. Siapa yang belum baca? Zaki, belum baca? Ayo baca itu. Baik. Berikutnya di sini qauluhu al-masbuqatu bilam, kai yang didahului oleh lam, yaitu lamu ta'lil. Ya. Lamu ta'lil. Qauluhu an au taqdiran, yang lamnya itu disebutkan secara rapat likaila, atau yang ditakdirkan. Nahu jitu kai tukrimani likai. Ya, ai ya. Idza qaddarta, boleh juga dibaca gitu. Ah, kalau anda takdirkan saja kai alamnya. Annal asla likai tukriman, itu asalnya. Walakin hudifat alam, namun alamnya dihadaf. Kenapa istighna'an anha biniyatiha, ini sudah cukup. Tidak butuh lagi dari lam tersebut karena sudah diniatkan. Contohnya firman Allah kaila yakuna daula dula likai gitu. Likai. Fa illam tataqaddam lamu la labdan wala taqdiran kanat kai harfa jarrin wa ta'lilin. Nah, jika tidak didahului oleh lam, baik lamnya itu disebutkan secara lafadznya atau ditakdirkan, maka kai di sini huruf jar dan ta'lil. Wa kana al-fi'lu mansuban bi an mutmaratan wujuban kamis di kamil kal misali nafsihi. Ya, dan berarti fi'ilnya itu mansub ya dengan an mutmaratan. Yang annya itu wajib dimutmarah, disimpan. Ya. Sebagaimana pada contoh-contoh sebelum pada itu sendiri. Nah, barakallahu fiik. Paham kan di sini? Ya. Nah, kalau sekarang lamnya itu ada likaila ta sau. Ya, likaila ta sau. Ya. Berarti ta sau fil mudhari mansub. Mansubnya dengan apa? Mana amilnya? Kai. Amilnya adalah kai. Paham sini? Tapi kalau lam ta'lil yang enggak ada, mansub amilnya mana? An mutmaratan wujuban ba'da kai. Gampang rumusnya gitu. Tanbihun peringatan. Ngerti sini? Eh, ngerti gak sih Yudi? Paham ya? Antum ngerti? Coba diulang Remon, gimana tadi Remon rumusnya Mon? Hah, mengenai kai kesimpulannya? Apa lihat buku? Ya. Nah, kai ini ingat dia harfu masdarin juga. Harfu masdarin. Baik, barakallahu fikum. Berarti nanti dia punya takwil masdar terhadap taksau. Ya, likaila lanya berarti li adami asakum. Ya. Kemudian tanbihun qala al-faqihi haitsu quyida kai bil masdariyati. Ah, ketika kai ditakyid ya diikat dia dengan masdariyah. Nah, kalau sudah ditakyid kai dengan masdariyah, ini kainya adalah kai masdariyah. Apa kai? Dia harfu masdarin gitu kan. Nah. Ya. Perkara yang bagi Aidan taknidaan didalik, maka sepatutnya juga untuk mentakyid, ya, mengikat an dengan hal itu juga. Kenapa? Li ikhraji al-mufassirati, untuk mengeluarkan an mufassirah wazzaidah dan an azzaidah. Supaya huruf an ini, kan huruf an itu ada an masdariyah, an mukhaffafah min as-sakinah, juga ada an zaidah, ya, dan ada namanya an apa namanya? Mufassirah, ya, an yang hanya apa namanya mentafsirkan. Nah, ya, barakallahu fik. Kalau an mufassirah itu apa sih? An yang digunakan sebagai penafsir atau penjelas atau penerang kalam sebelumnya. Ya. Hah? Nah, an mufassirah ini maknanya biasanya ai. Ai gitu. Yaitu, nah, artinya ya. Itu an mufassirah. Wa id ya id awhayna ila ummik. Ya, id awhayna ila ummik. Allah berfirman pada Musa. Id awhayna ila ummika ma yuha. Ma yuha. Apa ayat setelahnya? Ada an. Ani qadhifhi fil fit tabut. Ya. Dan ketika ingatlah ketika kami wahyukan kepada ibu engkau wahai Musa, ma yuha, apa yang tadi wahyukan kepadanya. Ya. An ani qadhif ani qadhifihi. Ya. Agar letakkanlah dia Musa fil tabut di dalam peti. Takdif hihi William, dan kemudian alirkanlah dia peti tersebut ke sungai. Ya. Perhatikan it auhaina itu jumlah qaul. Jumlah. Ya. Ani kdzibhi itu semisal gini. Ya, it auhaina ila ummika ma yuha. Ai, ya, yaitu sama kayak walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula. Apa ayat selanjutnya? Ani budullah. Ai, apa yang diucapkan oleh para rasul ya, kepada kaumnya? Oh, budullah. Ya, beribadalah kalian hanya pada Allah dan jauhilah tagut. Nah, kalau an zaidah itu yang terletak setelah lafaz lamma. Ya, dia maknanya apa? Hinun gitu. Falamma anja'al basyir, itu ada di Al-Qur'an surah Yusuf. Ya. Falamma anja'al basyir, maka tatkala telah tiba para pembawa kabar gembira itu. Maknanya apa? Falamma hinun ja'al basyir. Ya. Nah, agar ini tidak termasuk an mufassirah atau an zaidah, fa innahuma la yansibani mudari'. Nah, keduanya an nasibah dan an afan, an mufassirah dan an zaidah, keduanya tidak menasabkan fi'il mudhari. Sudah, masih ada waktu. Masih ada waktu gak? Apa nanti lagi? Ah, bisa aja. Qala ar-rabi'u idan ida subdirat fi awwalil kalam. Kapan itu idan dia jadi amil nasab? Yang menasabkan fi'il mudhari apabila dia diletakkan di awal kalam. Dia terletak di awal kalam. Wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Dan fi'il setelahnya adalah mustaqbal. Nah, syarat ketiga, muttasilan biha. Dia mesti bersambung dengan fi'il tersebut idan au munfasilan anha, tapi boleh terpisah dengan fi'il mudhari'nya idan ya, boleh biqasam dengan sumpah atau dengan la annafiyah ya. Contoh idan ukrimaka ya, au idan wallahi ukrimaka, itu dengan fasal, fasalnya apa? Wallahi qasam. Atau idan la ukhayyibaka jawaban liman qal ana atika wa tusamma harfu jawabin wa jazain. Ah, ini idan juga dinamakan dengan harfu jawab dan jaza. Kenapa? Karena dia diawali dia adalah sebagai jawab. Kalau ucuk-ucuk antum tiba-tiba langsung mengatakan idan habis itu fil mudhari, ya harfu ya, dia sebagai jawab ya. Tapi barakallahu fik. Ngerti ke sini enggak? Ya, idan kapan menjadi amil nasab bagi fil mudhari? Pertama, jika dia di awal kalam. Dia enggak boleh tanjaha idan, enggak boleh. Dia mesti idan tanjahu, idan tanjah. Dia harfu jawab wa jazaa, berarti dia sebagai jawaban. Misalkan ada yang ngomong ke antum, ya, sa'ajtahidu fi darsi, saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaranku. Antum jawab, antum menjawab, idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan berhasil belajarnya, tanjaha. Nah, di awal kalam. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Dan fi'il setelahnya mustaqbal, tanjaha. Berhasilnya kapan? Kalau sungguh-sungguh. Mutasilan bersambung dengan tanjaha. Atau kalaupun dipasal, ya dipasal, dipisah, ya dengan kosam, sumpah, idan wallahi tanjaha. Ya, atau dengan la nafiyah. Ya. Dengan la nafiyah, idan la ukhayyibaka. Ya. Dengan la nafiyah. Nah, kalau idan la ukhayyibaka itu liman, jawaban liman qala ana atika. Itu jawaban dari orang yang mengatakan, saya akan datang kepadamu. Ya. Baca syarahnya berikutnya. Siapa nih kau lagi? Ayo baca. Yapsil. Apa irobnya fasilun? Apa irobnya fasilun? Hah? Oh, ngaco berarti gak dianggap berarti. Aduh, ada. Oh, khobar udah apalagi? Isi minang gak? Semuanya sebut. Jangan nebak-nebak. Fa'il dari mana? Ah, dari yafsil. Baik. Perhatikan. Warabi'u idan. Anna idan la takunu harfan nasbin. Dia tidaklah menjadi harfu nasab illa bi thalathati syurutin. Kecuali setelah terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, an takuna fi sadr jumlatil jawab. Dia mesti di awal jumlah sebagai jawaban. Asani antakuna ayakuna alfi'lu ba'daha dalla dalam mustaqbal. Yang kedua, fi'il mudhari yang ada di setelahnya itu mesti menunjukkan pada makna mustaqbal. Yang ketiga, alla yafsila bainahu wa bainal fi'li fasilun ghairu fasad. Yang ketiga, antara dia dengan fi'il tidak dipisah, ya, oleh sebuah pemisah selain dari qasam, sumpah, dan la nafiyah. Sebagian ulama ada yang menambahkan nida. Harfu nida. Apun ya, yang diambil oleh musannif di sini cuma dua. Nah, terus lanjut baca di sini. Ya. Fadal di berikutnya. Suyudi. Waqa'at hashwan. Waqa'at hashwan fi fil kalami wala tasadda wala tunahwi idan tasduku bilrafi li anna al-murada bil fi'li al-hal al-hali lal la al-mustaqbi la al-mustaqbalu la al-mustaqbalu la-nya kan la atof. Terus wan nawasilu Yakub. Ya, contoh misalul mustawfiyati, contoh yang telah terpenuhi syarat dari tiga yang tadi, idan tanjaha, tanjaha mansub bi'an, bi'idan. Ini jawaban sebagai jawaban liman qala lak, bagi orang berkata pada anda, sa'ajtahidu fi durusi, saya akan sungguh-sungguh di pelajaran saya. Ya, antum jawab idan wallahi tanjah. Atau la yakhiba sa'yuk, maka usahamu tidak akan kecewa. Tanjah, kan adalah nafiah. Ya, ada orang yang ngomong sa'ajtahidu fi durusi. Ya, idan la yakhiba la idan la yakhiba sa'yuk. Ya. Idan la yakhiba. Jadi ini fi'il mudhari didahului oleh la nafiah, boleh. Idan la yakhiba sa'yuka. Sa'yuka fa'il dari. Nah. Atau ada orang gini. Ana la ajtahid fi durusi. Idan la yakhiba. Boleh. Idan la tanjaha. Idan la tanjaha. Fala ta'malu syai'an, maka idan tidak beramal sedikit pun pada contoh anta idan tanjahu. Maka dengan tanjahu birafa, dengan rafa, kenapa? Di annaha waqa'at hashwan fil kalam. Karena dia terletak di tengah-tengah kalam, walam tatasaddar, dan tidak berada di awal kalam. Wala fi nahwi idan tasduq. Nah, enggak boleh beramal juga dengan rafa tasduqu. Ya. Ya, li annal murada fi'il al-halu. Karena ada yang mengatakan sa'ajtahidu fi durusi, saya akan sungguh-sungguh di apa namanya dalam pelajaranku. Dia ngomong begitu, idan tasduku. Kalau begitu kamu jujur. Kalau begitu kamu jujur. Nah jujurnya itu masa datang apa udah enggak? Saat itu, saat itu bukan masa datang. Paham gak sini? Nah, misalnya ada orang ngomong saya akan benar-benar sungguh-sungguh dalam pelajaran. Oh kalau begitu kamu jujur. Ini kan jujur ngomongnya, ngomongnya saat itu. Tapi kalau saya akan sungguh-sungguh pelajaran saya, kamu akan berhasil. Berhasilnya kapan? Nanti kalau dia merealisasikan pelajarannya, ngerti nggak? Li'annal murad bil fi'li al-halu, karena yang dimaksud dengan fi'il ya, tasduku itu keadaan saat ini, la mustaqbalu. Wa nawasibu la ta'malu fil hal. Sedangkan nawasib tidak beramal pada hal-hal saat ini. Ngerti nggak tadi? Hah? Taib. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.